Sugari mania songong dunga di lada Urima ngerbang jalada ngado napuna Radido rohaki tolau mangrupi Asa tunggu bunga iputi honongmu Alang aku dihadakadangi bunga nauli napi nasitami Mapanu hati marohan molo kutuwa Sule napi nangido ni roha sendamu Masamba ujungan siang kasa Bunga tumbagas Holong ni rohaku Rapo si boru Nama Sada foto itu rekat nito di bibir.